rahimahullah. Illam taqtarin bihinnama al-harfiyah nahu innamallahu ilahun wahid illa layta fayajuzu amrani. Maksudnya, maksud daripada illam taqtarin bihinna ma al-harfiyah nahu innamallahu ilahu wahid illa laita fayajuzu amrani, maksudnya innama tamsibu hadhil adawatu al asma'a, sungguhnya adawat-adawat ini menaksudkan apa? Adawat ini adawat inna wa quwwatuha, sungguhnya adawat-adawat ini itu menasukkan al-asma'a, isim-isim, watarfa'ul akhbaro, dan merupakan khobar-khobar disyartin ada syaratnya. Jadi inna wa quwwatuha itu bisa beramal merupakan isim, menasukkan isim, merupakan khobar, itu syaratnya alla tuqtaran bihinna, alla taqtarin bihinna ma'al harfiyah, tidak boleh membarengi dengan mereka-mereka ini mahal dia. Kalau sampai onong ma, berarti batal amalan ini. Jelas ini. Ini dikenal namanya apa? Ma'al ka kafah. Kalau ada inna wa akhwa tuha, kok ono inai, kok ono mai, jadi batal. Fa ini ketaranat bihinna, maka jikalau dia itu bergandengan, maka jikalau mah itu bergandeng bihinna dengan adawat-adawat tadi, batola amaluhunna, buatal amalnya. Kata ono mai, buatal amalane. Baik. Wa sahha dukhuluhunna alal jumlatil fi'liyah, dan boleh baik dukhuluhunna, boleh masuk, boleh mereka-mereka ini masuk pada jumlah fi'liyah. Qala Allah Ta'ala kul innama yuha, cuk innama yuha, maksud pada apa fi'il? Jumlah fi'liyah. Yuha jumlah fi'liyah. Innama yuha. Kapan nih kawan? Ini ketika sudah batal. Paham? Ketika sudah batal, ada kemasukan ma, setelah itu boleh masuk pada jumlah fi'liyah. Katek gono mai ga oleh. Soal ini tuh, Bu, menasabkan merupakan mutarakh khobar, jumlah ismiyah, enggak mungkin jumlah fi'liyah. Tapi kalau sudah ada kemasukan ma dan membatalkan amalan-amalan mereka, maka boleh masuk inna di sini ini wa huwa tuha, masuk pada jumlah fi'liyah. Ngerti enggak, Pak? Kapan? Kenapa kok boleh masuk? Soalnya batal amalani, gak berfungsi amalani, maka boleh ketika itu masuk pada jumlah fi'liyah. Kok ini? Innama yuha ilayya yuha, kemasukan innama, sedangkan yuha adalah jumlah fi'liyah. Wa qala ta'ala ka'annama yusakuna ilal mawdur, ka'annama yusakun, ka'anna, ka'anna ada waktu inna, waktu inna. Tapi ketika kemasukan ma, dia bisa masuk kepada jumlah fi'liyah dan tidak beramal. Wa qala syair, wallahi ma farraqtukum qalian lakum, walakinna ma yukdha fasawfa yakunu. Di sini ayat saja, walakinna ma yukdha. Ini maunya Ibnu Isyam rahimahullah ta'ala. Di sini walakinna ma yukdha. Tapi di sini di dikomentari oleh Syekh Muhyiddin dan Ibnu Syam di sini, Wahyu Mafi telah keliru dalam bab ini. Tapi kan ditulis yang punya yang enggak apa itu sudah ada di situ. Ada yang lain? Ada sekan di situ? Kalau di sini pasti ada di Muhyiddin. Ada di situ apa Ibrahim? Ada apa yang gua? Enggak ada. Hah? Apa? Terus? Yang mana tak? Panjang. Iya. Besok pun nyentuh Evan ya. Tidak punya nyentuh aku. Nanti paling ambil di sini paling. Ringkas ya kan? Ringkas di sini. Ibnu Isham rahimahullah ta'ala keliru, salah paham. Karena ma di sini bukan ma kafa, tapi ini ma mausul, mausula. Inti ini ngono ya, inti ini ngono. Jadi Ibnu Isham kok saman kok nyuntuo. Jadi sini Ibnu Isham rahimahullah ta'ala itu keliru, salah. Hatta Imam Asmundi, Asmundi itu pakarnya aku. Pakarnya aku, cak. Ibnu Isham pakarnya aku. Pernah Ibnu Malik sama Ibnu Isham berbeda pendapat. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kedua ulama ini pernah mengatakan begini, beliau enggak punya tarjih. Kagum dan hibau dengan kedua ulama ini. Dia sama juara. Nah, juara. Mau juara kaya piye ya akan wancu kadang-kadang ya kan ya. Jenenge ulama piye wae. Jadi ya ono pahami, ono salah ae jenenge wong. Jenenge wong ya ono salah ya. Kan. Lari kasih di sini, beliau di sini wahyu mafi. Karena sini ma di sini bukan ma kafa, tapi ma mausul, mausulah. Sedangkan ma di sini berarti ma ini apa artinya ma? Isimi lakinna yughza khobar, khobar enggak ada syair, enggak ada syair. Afwan, enggak ada syair. Wa ina syair setelahnya syairnya itu. Bukan ininya, tapi setelahnya. Ngerti insyaallah? Setelahnya. Yaitu walakinna ma as'a ini. Bukan walakin ma, yang ada itu walakin nama as'a. Biasa nih ma ini gabung. Kalau ini kan maka enggak gabung. Ada kata ini ma, ini ma. Wala ada kata ini ma, ba, ma mausula. Berpisah dari lakin na, itu ciri ini. Ciri ini berpisah. Sekarang lakin na ma di sini kan berpisah dengan lakin na. Maka di sini ma mausula. Kalau ada kata itu ma kafa, arfiya kafa, bergabung dengan lakin na. Seperti innama. Kalau innama itu biasanya pada lakinah, tapi ini laisa ala itlaq, laisa ala itlaq. Kalau juga ada innama sunau juga digabungkan. Tetapi selain itu umumnya seperti itu. Tapi insyaallah antum bisa lihat nanti di safi juga ada ya kan. Mau enggak dimlak aja? Dim atau juga antum? Ada. Di wajlisnya, di bawahnya. Ada, alhamdulillah kalau ada. Ada juga, no bro, enggak. Baik, terus. Salah ini anak ini apa? Inti ini Ibnu Ishaq Wahima. Tulisin ya, Ikhman. Yang benar itu bukan ini syaitnya. Yaitu setelahnya. Yaitu walakin nama as'a. Cuma di sini, beliau ini ma mausula. Nah. Wa qala akhar a'id nazaran ya abda qaisin. La'allana Allah atlakan naru himara al-muqayyada. Ait nalaran ya abda qais. Ulangi lagi pandanganmu. Delokan mana? Ya abda qais. La'allama barangkali an-naru. Api itu menerangimu. Menerangi untukmu kepada himar yang sudah terikat. Terikat. Terikatnya mana terikatnya? Yaitu la'allama adha'atsus la'alla setelah kemasukan ma bisa masuk kepada fi'il jumlah fi'liya ha wa istatna minha laita diperkecualikan laita adha'atu inna akhwatu inna batal semuanya amalannya kalau kemasukan maka kafa kecuali apa ya kawan kecuali apa kecuali laita. Fa innaha takunu baqiyatan ma'ama. ala ikhtisasiya bil jumlati ismiyah, maka sesungguhnya laita ini tetap di atas kekhususannya, masuk pada jumlah ismiyah meskipun bersama ma. Jadi laita meskipun bersama ma, maka apa? Meskipun bersama kaha, tapi laita teman yang baik tetap di atas pendiriannya, apa ya kan? Yaitu masuk pada jumlah ismiyah, gak mau masuk pada jumlah fi'liyah, pendiriannya kuat, juara ya kan. Nah, fala yukal laita maqama zaid kaoleh, laita maqama la kaoleh, meskipun sudah kemasukan makafa gak boleh, tetap dia masuk pada jumlah ismiyah. Taib inda qawli ya kawanana ala ikhtisasiya bil jumlah til ismiyah wa khalafa fi hadha al-hakam ibn Abi Rabi' wa khalafa fi hadha al-hakam ibn Abi Rabi' wa Tahir al-Kuzaini wa Tahir At-Tahir wal-Qazwaini. Tahir al-Qazwaini. Qazwaini. Nah, di sini kalau menurut pendapatnya Hakam Ibn Abi Rabi' dan Tahir al-Qazwaini membolehkan masuk pada jumlah fi'liyah. Baik. Terusnya. Falidhalika oleh karena itu abaqau amalaha. Mereka ini menetapkan tetap beramal. Abqau amalaha. Kenapa? Karena dia enggak bisa masuk pada jumlah fi'liyah. Abqau amalaha. Mereka tetap apa ya, Fuad? Membiarkan untuk beramal. Meskipun kemasukan apa? Maka tafa. Wa ajazu fiha al-ihmal, dan juga boleh ihmal. Boleh dipak, boleh apa? Beramal, boleh enggak beramal. Ingat, jadi perhatikan. Jadi untuk laita boleh beramal, boleh enggak beramal. Cuma enggak boleh masuk pada jumlah apa? Fi'liyah. Harus masuk pada jumlah ismiyah. Hamlan ala akhwatiha, karena ngikuti saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya ketika kemasukan maka enggak beramal, maka melok enggak beramal. Naam, Pak. Tayyib. Ditulis inda qawlihi wa ajazu fi al-ihmal hamlan ala akhwatiha wa dhaba sibawai ila wujubil i'mal wa dhaba sibawai ila wujubil i'mal. Qala sibawai cukup kalau saya korang semua cukup itu saja. Jadi Sibawai mengatakan wajib beramal, enggak boleh ihmal. Kata Sibawai itu apa pendapat? Pokok ruya bil wajhaini qaul syairi. Qalat ala laita ma hadzal hamamu lana ila hamamatina aw nisfu faqadi. Bi raf'i al hamam wa nisfu. Kalau dibaca hadzal hamamu, baca bahwa hamamu ismi apa hamam apa badali hadza enggak beramal. Kalau dibaca hamamah dia beramal. Kalau dia dibaca fathah berarti beramal jadi laita. Kalau dibaca rafa enggak beramal. Ruya wajhain. Idzan laita ini bisa beramal jadi bisa tidak. Sudah jelas insyaallah. Wa qawli al ma al harfiyah, ini ma harfiyah. Istirazun an ma'al ismiyah. Ma yang membatalkan inna wa akhwatuha itu harus ma harfiyah, yang namanya ma kafa itu mengeluarkan dari ma ismiyah, ada ma ismiyah. Kalau anda kata inna wa akhwatu kemasukan in kemasukan ma sedangkan dia isim, maka tetap amal. Fa inna la tubtilu amalaha, maka sesungguhnya ma ismiyah enggak membatalkan amalannya. Wa dzalika kaqaulihi ta'ala inna ma sana'u kaidu sa'ir. Dalil dibaca kaidu. Soale kaidu khobari inna. Mana ismi inna? Ma. Apa artinya sana'u? Sila. Mana dhamir ayatnya? Mahdzuf. Innama sona'u kaidu sahir. Di sini inna kemasukan ma. Tapi kan di sini bukan ma harfiah. Bukan ma harfiah. Tapi dia adalah ma ismiyah. Makanya inna tetap beramal. Fa mahuna ismun isim. Bimakna alladhi. Karena ini ma mausula. Dia bimakna alladhi. Dia ismiyah. Makanya tidak batal. Wa huwa fi mawdhi'in nasbin bi inna. Sedangkan dia tempatnya adalah nasab ismi inna. Wa sana'u silah wal a'id mahdzufun. Jelas? Baik. Wa qaidu sahir al khabar wal makna innal ladzi sana'uhu itu qaidu sahirin. Jelas oleh kawan? Jadi jangan salah paham. Mafhum insyaallah ini. Kalau mafhum insyaallah sampai sini dulu. Subhanakallah wa hamdik. Sallallahu alaihi wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dobiti di telok api ni.